kalau pattern-nya orang dari luar, kita bahas pakai bahasa Israel. Ah, itu Yunani. Bisa. Cuman dengerin aja. Dengerin aja. Dia kan kalau pattern kan semuanya kan bahasa dia bisa. Tapi yang terutama itu bahasa Yunani. Yang paling mencari Kristen. Berarti kalau kalau orang Indo namanya apa? Pater juga. Pater. Romo. Romo. Pater Romo. Sama. Prater, Suster. Prater apa? Prater terutama. Pater, Roma, Uskup. Oh. Kan ada 3-4 macam. Prater masih calon. Calonnya. Pater. Kamu nggak sekolah ini? Apa? Agama. Katolik. Dulu dulu sih pengen guru agama niatnya gak tapi jadi. Orang tuanya nggak setuju karena orang tuanya bukan agama. Oh. Karena namanya itu ikut adat. Kalau kalau di Sumba kan kalau adat beda ya beda kalau di Sumba ya agama yang ada yang terutama adat Kristen, Islam, Hindu, Buddha sama Yehopo. Orang Cina. Kalau Yopo kan kalau dia semain kan gini dia kan. Ya. Terus ada pohon yang berdiri di situ. Dia gini dia cara semainnya. Bukan gini dia. Nyanyi dia. Enggak, semain gini. Kalau kalau tempat tobatnya dia itu di kayu. Yehupu namanya. Yehupu. Adanya cuma di Bima. Di Sumba, Sumba. Kan ada di Sumba, cuman ada cuma satu aja, satu orang aja seluruh Sumba. Cuman satu. Keturunan dari Aceh dia kayaknya. Ibunya dari Aceh. Apa itu? Pokoknya cara doa-doa yang walaupun Islam, Kristen, Buddha, beda dia cara doanya. Kadang dia pakai apa namanya itu? Kain. Taruh di kepalanya, bukan dipakai jilbab. Ini dia kan ikat, terus memuji pohon. Apa itu? Gak tahu saya juga. Apa itu? Kalau cuma satu orang yang bukan satu. Agama lah. Ada saudaranya tapi Kristen. Kegiatan. Cuman dia aja. Bobby. Dia kan anak pertama harus ikut bapak. Bapaknya dari Aceh, ibunya orang Sumba. Dia orang Aceh nikah sama Sumba. Jadi dia juga punya PT sendiri kan. Cuma satu orang yang anak pertama yang ikut bapaknya. Semua saudaranya Kristen. Sama istrinya juga kalau, orang Aceh. Kalau Natalan itu ada makan-makan. Kalau Natalan itu rela-rela. Apa yang kita miliki walaupun benda harta kita bawa. Pas Natal malam Natal, malam kudus. Eh apa yang penting kita apa ya? Walaupun kita kan punya segalanya gitu yeah. Kalau kita memang benar mengikhlaskan yang kita miliki itu harus dibagi sama orang lain yeah. Harta uang apapun itu benar-benar dibawa ke ini gereja dibuatin envelope dibagi orang lain yeah. Jadi bukan buat gereja itu tapi apa buat jemaat kalau kalau apa namanya kalau kalau ikut dari kitab kan waktu Tuhan lahir kan ada malaikat kan yang menyebarkan anak Allah akan datang pada hari ketujuh. Ayo naiklah pada semua, bawalah harta benda-benda kalian. Itu kan jadi bawa semua apa yang kita miliki. Pas dia salibkan lagi. Pernah nonton ini? Ya? Film tentang Yesus yang pas disalib. Tahu semua. Kalau waktu malaikat dia jemput, saya tahu juga ceritanya. Ah, ada itu bos. Kalau Paskah itu ya? Kalau Paskah itu cuma Katolik. Paskah Rosario. Ah. Nah, Ave. Berarti orang Protestan enggak anu Pasca? Orang Protestan cuman PMK. Apa itu PMK? Perjanjian Malam Kudus. Itu aja yang diakui bahwa Tuhan enggak ada, cuman salib aja. Kosong isinya. Apa itu? kan ada ceritanya kan gini dia, seiman tapi nggak seamin. Amin aja beda. Orang Katolik bilang amin, orang Protestan bilang amin, beda. Dalam Injil, dalam Alkitab, Katoliknya paling lengkap, Kristennya cuma 300 lebih, sementara Katolik mulai 1000. Apanya? Dalam Alkitab itu. Oh. Dia kan alamanya. Dia kan banyak yang tidak menerima. Ya ya ya. Kristen. Sedangkan berarti Katolik menerima. Lebih tebal Katolik. Segini Katolik ini. Kalau Protestan segini. Bible ya. Kalau dalam lagu-lagu lagi tentang memuji Tuhan, Kristen cuma 300 lebih, sedangkan Katolik sudah mulai 800. Lagu yang bikin? Lagu yang bikin dari pusatnya. Yang dari dulu kan ada aluran cerita, aluran cerita. Jadi kita kan makin banyak orang ditambahin lagu ya, ada ceritanya. Tiap tahun berarti nambah. Kalau Katolik kan bahasa Yunani. Walaupun kita tidak tahu, tetap di Alkitab ada yang tertulis. Tapi bukan di dalam Matius, Yohanes, bukan. Tapi di dalam lagunya. Di lagunya bukan itu di, ada. Bukan di Alkitabnya berarti. Tentang Indonesia ada lagunya. Lagu Ibu Pertiwi ada. Ambil juga. Itu Indonesia Raya, ambil dari Alkitab, bawa ke Indonesia Raya. Oh iya. Dari kan contoh aja suaranya itu kan. Coba dengar aja suaranya waktu nyanyi lagu Indonesia Raya. Dari Katolik dia tuh Indonesia Raya. Ya ya, saya pernah dengar itu. Sama Ibu Pertiwi, lagunya Ibu Pertiwi kan dari Indonesia, dari Katolik juga namanya. Dari Pater Franciscus. Franciscus Severus. Nah, itu dah. Dia nyebarin Islam dari Sulawesi. Dia ya. Itu kan coba kalau enggak ada dia, paling Indonesia sekarang gimana kayak gini. Katanya sih dulu kalau Katolik terlepas dari Indonesia berarti orang luar masuk bebas. Dulu kan waktu Indonesia merdeka kan Katolik yang bawa perdamaian katanya. Apa namanya itu, saya tahu ceritanya dari guru-guru gitu kan. Waktu saya SD ada kayak gitu ngomongnya. SMP juga ada ceritanya, SMA juga ada ceritanya. Di orang luar juga dengar. Saya dengar-dengar, saya nonton di YouTube. Saya dengar juga di YouTube ada tentang gimana caranya ini. Kalau sebenarnya kan udah Islam sekarang kan udah mulai sempurna, tapi ada Katolik dia nggak mau terlepas dari Indonesia. Coba Katolik terlepas dari Indonesia, paling Muslim yang paling. Iya itulah, tempat ini udah Muslim semua, nggak ada lagi Kristenan gitu. Itu gereja katedral. Nah, kan dia kan misinya banyak sekali. Apanya? Misa. Kalau misa pas, itu apa? Namanya itu misa. Misa agung. Pas hari apa itu? Hari Minggu kan kalau ada gini, kalau Paskah kan banyak orang 7 kali. Yeah. 7 kali masuk gereja. Pertama misa. Kan ribuan orang gitu kan. Jum-jum. Harus dibagi 5, dibagi 6, dibagi 7. Atur waktunya. Oh. Makan roti gitu. Ini sesi waktu ibadatnya. Nah, dia sampai 5 kali berarti. Katedral. Dulu sebelum corona 7 kali, 8 kali. Sampai malam berarti. Kadang sampai pagi, malam sampai pagi. Yang melayani gimana itu? Yang melayani kan ada 5 pater, 5 uskup, oh. 5 romo. Kalau di Indonesia ada uskup? Kalau di mana? Di Indonesia. Banyak uskup-uskup. Uskup kan cuma di Roma. Enggak, kan Roma uskup gitu. Kan uskup Indonesia ada berarti. Kalau uskup kan itu kan yang paling tua. Yang paling udah tahu segalanya tentang apa Tuhan itu kan udah. Oh, yang satu kan paus ya. Paus. Itu enggak ada yang lain. Paus. Paus, uskup. Jadi ya, frater, pater, paus, Roma, uskup. Oh, di atasnya paus itu, di atasnya uskup ada Roma. Ada Roma. Roma paus. Itu paus, Roma, uskup. Tugasnya itu beda-beda berarti. Beda. Kalau hari raya biasa pakai baju putih. kalau ada orang yang sakit baju merah, kalau orang meninggal air panas ada enggak? Di kamar di rumah kan? Di kamar belum tahu kan? Udah dicek tapi? Udah, tapi enggak keluar ada tapi pak. Kenapa ya? Saya tanyain Wayan dulu pak. Wayan pulang rumah. Beli. Saya bukan petugas room. Ah, ibu tahu. Tisu. Oh, tisu. Ya. Tisu. Yang toilet, yeah. Yang meja. Habis semua. Oh. Ya. Nana isi ulang. Ayo, Semain minum juga enggak ada isi. Wah. Paya nih. Paya. Sini aku asin aja. Ada. Ya, ikut. Hah? Ikut sini. Kak, aku ada. Ada. Hah? Ambil kan dulu. Eh, kok enggak mau lah ya? Iya, Pak. Lu tolong cek yang belakang itu. Yang twin room. Ada air panas. Dari tadi dia minta ada air panas. Versi ya. Waktu wayang di sini. Tadi bilang ke sudah wayang. Udah juga. Tapi terus bilang entar cek katanya. Lama kelamaan.